إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله خطيب berwasiat dan mengingatkan kita semua untuk mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha semaksimal kemampuan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Semoga dengan ikhtiar dan usaha seperti itu Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat yang dinaungi dengan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat yang begitu berharga dan sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berupa lisan. Dengan lisan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimatut tauhid yang dengannya kita diidentifikasi sebagai seorang muslim sehingga kita mendapatkan hak-hak utama kita sebagai seorang muslim, yaitu terjaga jiwa kita, terjaga harta kita, dan terjaga kehormatan kita. Dengan nikmat lisan kita bisa menjalankan sejumlah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh lisan kita, yang secara otomatis tentunya jika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut akan bertambahlah catatan-catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat lisan ini akan semakin terasa ketika kita melihat sebagian daripada saudara-saudara kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang membuatnya ia tidak bisa menggunakan lisannya sebagaimana manusia pada umumnya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun kita juga perlu mengingat bahwa selain lisan memiliki fungsi-fungsi yang mulia dalam perjalanannya, kita semua mengakui bahwa terkadang lisan ini termanfaatkan atau tersalurkan pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan pula yang bisa menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran. Lisan yang bisa menjatuhkan seseorang dalam kehinaan karena melakukan dosa-dosa besar yang ia anggap sepele dan sederhana. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita pentingnya untuk kita menjaga lisan kita. Di dalam khutbatul hajah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat satu ayat yang juga kita baca di awal khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar, berkatalah dengan kata-kata yang baik, berkatalah dengan kata-kata yang tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas ayat ini menunjukkan kepada kita semua ada keterkaitan yang sangat erat antara iman, takwa dan menjaga lisan. Dan ketika seseorang mampu menjaga lisannya, disebutkan di dalam ayat tersebut ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita taufik sehingga amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan saleh. Kalau kita perhatikan redaksi ayatnya, maka di situ kata-kata yuslih lakum itu berharakat sukun yang menunjukkan bahwa itu adalah jawaban persyaratan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat persyaratan iman dan takwa. Jika keimanan dan ketakwaan itu bisa kita penuhi, maka dan kita bisa menjaga lisan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yuslih lakum a'malakum. Allah akan menjadikan amalan-amalan kita baik. Sehingga salah satu sebab dan juga menjadi alat ukur kenapa amalan kita buruk, mungkin karena kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah pernah mengatakan, "Ma saluha mantiqu ahadin illa ra'aitahu dzalika fi sa'iri amali." Tidaklah baik tutur kata dan ucapan seseorang kecuali engkau akan melihatnya pada amalan-amalannya. "Wa ma fasada mantiqu ahadin illa ra'aitahu dzalika fi sa'iri amali." Dan tidaklah rusak tutur kata dan ucapan seseorang kecuali akan terefleksi di dalam amalan-amalannya. Ada keterkaitan erat antara amalan yang kita lakukan dengan lisan yang terjaga. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memotivasi kita untuk menjaga lisan kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man yadhmanu li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi adhmanu lahul jannah." Siapa saja tanpa terkecuali di antara orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dia bisa menjamin baina lihyaihi wa baina fakhidaihi, apa yang ada di apa yang ada pada lisannya dan apa yang ada pada kemaluannya, ia bisa menjamin tidak menyalahgunakannya. Ia menggunakannya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mampu menjamin keterjagaan dua hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan memberikan jaminan baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir, di mana seorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man najah?" Apakah keselamatan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik 'alaika hadza." Tahanlah ini, maksudnya lisan. Karena dengan lisan yang terjaga, maka amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang baik. Dan ketika amalan kita baik, inilah yang menjadi salah satu sebab kita mendapatkan keselamatan di akhirat kelak nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita saat ini, menjaga lisan tentunya tidak sebatas menjaga lisan yang ada di mulut kita, tapi termasuk juga di dalam menjaga lisan adalah menjaga bagaimana kita menuangkan apa yang ada di lisan kita dalam bentuk tulisan. Salah satu fitnah yang muncul di akhir zaman sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna baina yaday sa'ah intisharul qalam." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yang pasti akan muncul sebelum datangnya kiamat, intisharul qalam, menyebarnya pena. Dan saat ini kita semua merasakan umat manusia kaum muslimin diuji dengan beraneka ragam fasilitas, yang dengan fasilitas tersebut kita tidak hanya sekedar mudah berbicara, tapi kita bisa menuangkan apa yang kita bicarakan dalam bentuk tulisan dan bisa didengar, bisa dibaca oleh banyak orang. Ketika kita mampu menjaga hal ini dan memanfaatkannya dalam kebaikan, maka tentu kita akan mendapatkan kebaikan yang melimpah dan tidak terbatas. Namun sebaliknya, ketika kita gagal di dalam memanfaatkannya, maka yang akan kita dapatkan adalah dosa yang mungkin kita tidak pernah menduganya. Kita tidak merasa bahwa itu mendatangkan dosa sebesar itu, tapi kita akan dikagetkan di akhirat kelak nanti. Ternyata begitu besar tumpukan dosa kita, disebabkan oleh pena, disebabkan oleh lisan yang tidak terjaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله الإمام الشافعي رحمه الله في dalam salah satu perkataannya ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik atau ia diam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang hendak berbicara, maka hendaklah ia berpikir apakah yang akan disampaikannya itu kebaikan atau keburukan. Menjaga lisan, nasihat dalam menjaga lisan adalah salah satu nasihat yang harus senantiasa disegarkan, karena hal yang paling berat untuk dijaga adalah lisan. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh kita, bahkan sahabat-sahabat yang mulia, sahabat sekelas Abdullah bin Mas'ud juga pernah menyatakan betapa beratnya menjaga lisan. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu perkataannya, "Tidak ada yang lebih berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama selain daripada lisan." Sehingga nasihat menjaga lisan hendaknya senantiasa kita segar-segarkan di tengah-tengah kita, karena dosa yang disebabkan, yang ditimbulkan oleh lisan, dia adalah dosa yang sangat besar, dosa yang mudah juga kita lupakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melewati kuburan dan beliau menyampaikan bahwa penghuni kuburan itu disiksa, Rasulullah mengatakan, "Wa ma yu'adzabani fi kabira." Kedua orang yang disiksa di dalam kuburnya tersebut tidak disiksa disebabkan oleh dosa besar. Maksudnya dosa yang dianggap besar oleh manusia. Manusia menganggap apa yang dilakukannya itu adalah dosa kecil, padahal itu adalah dosa besar. Salah satu sebab orang tersebut diazab adalah an-namimah. Dia menukilkan perkataan orang kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan di antara keduanya. Hal ini yang perlu untuk senantiasa kita waspadai, jangan sampai terjadi di antara kita semua, karena ini akan merusak ukhuwah dan persaudaraan kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat ya Qadiyal Hajat. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.